Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Khonabatin na'usakumullah, kita mulai kembali melanjutkan kajian Ad-Durs An-Nafisah fi Bayani Mutamimah Al-Ajurmiyah. Kita memohon pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menyelesaikan kitab ini dengan baik tanpa halangan apapun. Amin ya rabbal alamin. Qala Al-Hattab rahimahu taala naibul fa'il wa huwa al-ismul marfu' alladhi lam yudhkar fa'iluhu wa uqima huwa maqamahu fasara marfu'an ba'da an kana mansuban wa umdatan ba'da an kana fadlatan naibul fa'il iyalah isim rafa yang tidak disebutkan fa'ilnya. Kemudian menempati tempat fa'il yang dibuang, maka dia dirafa setelah sebelumnya dinasob. Menjadi umdah pokok dalam jumlah setelah sebelumnya hudlah sebagai pelengkap. Fala yajuzu hadfuhu naibul fa'il, tidak boleh dibuang. Wala taqdimuhu alal fi'li. Naibul fa'il tidak boleh mendahului fi'ilnya. Wa yajibu ta'nitsul fi'li in kana mu'annasan. Fi'il wajib dimu'annaskan jika naibul fa'ilnya mu'annas. Nahu dhuribat hindun wa nahu, ini kurang nun ya, wa nahu ini kurang nun. Idza zulzilatil arbu zilzalaha. Wa yajibu alla yalhaqa al-fi'lu alamata tasniyatin aw jam'in in kana musannan aw majmu'an. Fi'il wajib tidak ikut-ikutan musanna atau jamak jika naibul fa'ilnya musanna atau jamak. Nahu buriba az-zaidani wa buriba az-zaidun. ويسمى أيضا النائب عن الفاعل. Disebut juga dengan naibul fa'il. Wa hadhihi al-ibaratu li Ibn Malik, istilah an-naib anil fa'il ini dibuat oleh Ibn Malik. Wa hiya ahsan wa akhsar, ini lebih baik dan lebih ringkas. Wa yusamma fi'luhu al-fi'la al-mabniya lil-maf'ul, fi'ilnya disebut fi'il mabni maf'ul, wal fi'la al majhula atau fi'il majhul, wal fi'la alladhi lam yusamma fa'iluh, juga disebut fi'il alladhi lam yusamma fa'iluh, fi'il yang tidak disebut fa'ilnya. فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وقصر ما قبل آخره. Jika fi'ilnya berbentuk madhi, maka huruf yang pertama di dhammah yang sebelum akhir di kasrah. Wa in kana mudari'an dhumma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Jika berbentuk mudhari', maka yang pertama di dhammah dan sebelum akhir di fathah. Nahu dhuriba zaidun wa yudrabu zaid. فإن كان الماضي مبدوءا بتاء زائدة ضم أوله وثانيه. Jika fi'il madinya diawali dengan ta zaidah, maka yang di dhamma yang pertama dan yang kedua. Di huruf sebelum akhir tetap fathah ya. Tu'ul lima wa tuburiba. Huruf sebelum akhir apa? Tetap di kasrah. Jadi kalau fi'il madinya itu diawali dengan tak zaidah, yang di dhamma tidak hanya huruf yang pertama tapi juga huruf yang kedua. Adapun sebelum akhir kaidahnya tetap sama. Kalau fi'il madi sebelum akhir di kasrah. Nahu tu'ul lima tubur riba. Wa inkana mabdu'an bihamzati waslin bumma awaluhu wa thalithuhu. Kalau fi'il madinya diawali dengan hamzah wasol, maka yang di dhamma tidak hanya yang pertama tapi juga yang ketiga. Sebelum akhir tetap kasal seperti kaidah asal ya. Nahu untuliqa wastuh rija. Wa in kana al-madhi mu'talil ain, jika fi'il madinya ain kalimatnya huruf ilat atau mu'tal itu huruf ilat, falaka kasru fa'ihi, maka engkau mengkasrahkan fa kalimatnya. Nah, ada fa kalimat, ain kalimat, lam kalimah ya. Fa kalimatnya dikasrah. Fatasiru ainuhu ya'an. sehingga ain kalimahnya menjadi ya. Nahu qila wabi'a, asalnya qala menjadi qila, ba'a menjadi bi'a. Walaka ismamul qasati ad-dhammata, engkau juga bisa membacanya dengan mengismamkan kasrah ke dhammah. Wa huwa khalatul kasrati bisyai'in min sauti dhammah. Yang dimaksud dengan ismam itu ialah mencampur kasrah dengan sedikit dari suara dhammah. Jadi bacanya kiula biuan, jadi kasarnya dikasih sedikit tambahan suara dhamma. Tulisannya sama, tulisannya kiula bian, tapi bacanya ismam, ya kiula biuan. Walaka dhammul fa'i fatasiru ainuhu wawan saqinatan, bisa juga fa kalimahnya engkau dhammah sehingga ain kalimahnya menjadi wawu yang sukun. Nahu qula wabu'a. Wan na'ib anil fa'ili ala qismain, na'ibul fa'il terbagi menjadi dua, dhahir wa mudmar, dhahir dan dhamir. Fadhahir, ada pun yang dhahir, nahu wa idza quri al-qur'anu buriba mathalun wa qudiyal amru qutilal kharasun yu'raful mujrimun. Di al-qur'anu mathalun al-amru al-kharasuna al-mujrimun, semuanya naibul fa'il yang berbentuk dhahir. Wal mudmar nahu buribtu wa buribna wa buribat ila akhir ma taqaddam. Adapun yang dhamir, contohnya buribtu, buribna, buribat sampai akhirnya, seperti yang telah lalu dalam bab dhamir. Yang penting fi'ilnya majhul, ya. Lakin yubnal fi'lu lil maf'ul. Akan tetapi fi'ilnya harus mabni maf'ul atau mabni majhul. Jadi yang dhamir itu seperti dalam contoh bab dhamir, itu fi'il-fi'ilnya harus fi'il majhul, baru dhamirnya menjadi apa? Naibul fa'il. Wa yanubu anil fa'il wahidun min arba'atin, yang mengganti posisi fa'il yang dibuang ialah salah satu dari empat perkara. Jadi empat perkara inilah yang mengganti posisi fa'il yang dibuang. Al-awwal al-maf'ulu bih kama taqaddam. Yang pertama ialah maf'ul bih, seperti yang telah lalu. Artinya yang menjadi naibul fa'il itu adalah maf'ul bih setelah fa'il dibuang. Berarti fa'il maf'ul bih inilah yang mengganti posisi fa'il yang dibuang. Al-thani al-dharfu nahu julisa amamuka. Yang kedua dharf, contoh julisa amamuka wasima ramadhan. Amamuka dharaf makan menjadi naibul fa'il. Sima ramadhanu, ramadhan dharaf zaman menjadi naibul fa'il. Wa thalith al-jaru wal-majrur Yang ketiga jar majrur yang menjadi naibul fa'il. Nahu walamma sukita fi aidihim makhal jar makhal rafa menjadi apa ini? Naibul fa'il dari al jar wal majrur war rabi al masdar. Yang keempat perbentuk masdar. Nahu faida nufikha fis suri nafkhatun wahidatun. Jadi kalau ada masdar yang sama lafadznya dengan fiilnya, tapi kok masdar tadi dirafa, ya, berarti mungkin fiilnya dimajhulkan, makanya ibul fa'il. Tapi kalau ada masdar yang sama lafadznya dengan fiilnya, kok nasab, ya jadi apa? Maf'ul mutlak. Wala yanubu ghairal maf'ul bih ma'a wujudihi ghaliban. Kalau ada maf'ul bih, maka biasanya yang lain tidak berani menjadi naibul fa'il. Maksudnya kalau fi'ilnya dimajhulkan, fa'ilnya kan dibuang. Nah, yang menggantikan bisa salah satu dari empat tadi, maf'ul bih atau dharaf atau jar majrur atau masdar. Ini kalau semuanya ada, maka maf'ul bih yang tampil menjadi apa ini? Naibul fa'il. Yang lainnya enggak berani. Itu keumumannya seperti itu. Tapi terkadang berani juga, ya. Nah, melawan maf'ul bih untuk menjadi naibul fa'il. Wa idza kana al-fi'lu muta'addiyan bithnain, kalau fi'ilnya memiliki dua maf'ul bih, muta'addiyan bithnain membutuhkan dua maf'ul bih. Jadi fi'ilnya membutuhkan dua maf'ul bih, ju'ila ahaduhuma naiban anil fa'il wa insabu ats-tsani, maka salah satunya dirafa menjadi naibul fa'il, sementara yang kedua tetap nasab. Jadi maf'ul bih yang pertama dirafa menjadi naibul fa'il, maf'ul bih yang kedua tetap nasab, ya. Itu kalau fi'il yang dimajhulkan itu membutuhkan dua maf'ul bih. Nahu u'tiya zaidun dirhaman. Zaidun asalnya maf'ul bih yang pertama dirafa menjadi naibul fa'il, dirhaman maf'ul bih yang kedua tetap nasab. Tayyib barakallahu fikum. Fihi masail, pembahasan tentang naibul fa'il ada beberapa permasalahan yang akan dipelajari. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, al-maf'ul alladhi lam samma fa'ilu yusamma aydan an-na'ib 'anil fa'il wa na'ibal fa'il. Nah, istilah al-maf'ul alladhi lam samma fa'ilu bisa juga dengan nama an-na'ib 'anil fa'il atau na'ibul fa'il. Ini tiga istilah yang sama maksudnya. Boleh al-maf'ul alladhi lam samma fa'ilu, boleh an-na'ibu anil fa'il, boleh na'ibul fa'il. Kalau na'ibul fa'il atau an-na'ib anil fa'il ini dianggap baik, ya, dianggap paling bagus karena ringkas pengucapannya, ya, enggak panjang-panjang. Tetapi walaupun demikian, ini para ulama ahli nahwu mutaqaddimun itu lebih memilih al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'il. Nah, walaupun dianggap naibul fa'il atau an-naib anil fa'il istilah yang lebih bagus karena alasannya lebih ringkas, ya. Tapi para ulama ahli nahwu mutaqaddimun itu lebih memilih istilah al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'il. Nah, Alasannya apa? Lil adab, itu untuk menunjukkan adab atau kesopanan, ya. Nah, apalagi jika yang dibuang itu ialah lafzul jalal Allah, ya. Nah, yang ketika fi'ilnya majhul kok fa'ilnya ialah lafzul jalal itu Allah. Na'am, barakfikum, ini lebih sopan katanya dengan menyebut al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'il. Tsaniyah, na'ibul fa'il huwa ismun marfu'un taqaddamahu fi'lun tamun mutasarrifun mabniyun bil majhul aw shibhuhu wa halla mahallal fa'ili ba'da hadfihi. Ini definisinya naibul fa'il. Naibul fa'il itu ialah isim rafa' setelah fi'il tam. Fi'il tam ialah fi'il yang membutuhkan apa? Fa'il. Berarti fi'il-fi'il yang tidak punya fa'il enggak bisa punya ibul fa'il, ya. Itu fi'il nakis seperti kana wa akhwatuha, itu enggak punya naibul fa'il karena bukan fi'il tam, ya. Kemudian mutasarif, fi'ilnya itu bisa ditasrif, bukan fi'il jamid. Fi'il jamid itu enggak bisa punya naibul fa'il. Fi'il jamid itu seperti nikma, bi'sa, nikma sebaik-baiknya, sa, bi'sa sejelek-jeleknya, ya. Nah, asa, ya, semoga, ya. Ini semuanya namanya fi'il jamid, bukan mutasarif, enggak bisa punya naibul fa'il. Mabniun lil majhul, fi'ilnya tadi dimajhulkan, diikutkan wazan majhul seperti akan kita pelajari nanti. Atau terletak setelah fi'il setelah pasibul majhul. Syibul majhul itu isim yang beramal seperti fi'il majhul, punya naibul fa'il, ya. Kemudian menempati tempat fa'il setelah dibuang. Nah, menempati tempat fa'il setelah fa'ilnya dibuang. Nah, kenapa kok dibuang fa'ilnya? Ini banyak alasan. Di antaranya lil ilmi bi, fa'ilnya sudah apa? Diketahui, sudah dikenal, jadi tak perlu disebut karena sudah terkenal sehingga fa'ilnya dibuang. Atau lil jahli bi, fa'ilnya tidak diketahui, tidak dikenal sehingga enggak mungkin disebut, ya kan? Fa'ilnya majhul, enggak dikenal, maka enggak mungkin kita sebut, ya. Itu alasan mengapa fa'il itu dibuang. Atau lil khauf ala minhu, takut, takut sama fa'ilnya, enggak berani menyebut namanya. Nah, akhirnya fa'ilnya enggak disebut, ya, dibuang. Atau yang lain, banyak alasan. Barakofik. Fal awal nahu qawli ta'ala wa khuliqal insanu da'ifa. Yang pertama contohnya ialah firman Allah Ta'ala wa khuliqal insanu da'ifa. Yang pertama ini maksudnya ialah naibul fa'il yang terletak setelah fi'il majhul, ya. wa khuliqa itu fi'il majhul, al insanu naibul fa'il. Naam. Jadi al insanu menjadi naibul fa'il setelah fi'il majhul khuliqa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Ini fa'ilnya enggak disebut, dibuang, ya kan? Kenapa kok dibuang? Lil ilmi bi, sudah diketahui siapa yang menciptakan manusia? Allah Rabbul Alamin, sehingga enggak perlu disebut. Wasani nahu yushkar al-mahmudu fi'luh. Kalimatnya sama, yang membedakan huruf. Perhatikan baik-baik. Yushkar itu fi'l majhul. Fi'l atau masdar al-mahmudu naibul fa'il. Fi'luhu naibul fa'il juga. Jadi yang dimaksud yang kedua di sini ialah naibul fa'il yang terletak setelah apa ini? Syibhul majhul. Setelah isim yang menyerupai fi'il majhul, yang beramal seperti fi'il majhul, yakni al-mahmudu simaful. Fi'luhu naibul fa'il terletak setelah isim maf'ul. Isim maf'ul itu disebut syibhul majhul karena beramal seperti fi'il majhul. Nah, contoh yang kedua itu yang dimaksud ialah al-mahmudu fi'lu. Adapun yuskaru al-mahmud, ya sama dengan yang pertama, naibul fa'il yang terletak setelah apa ini? Fi'il majhul. Adapun yang dimaukan dengan contoh yang kedua ialah al-mahmudu fi'luhu, yang terpuji perbuatannya. Al fi'luhu inilah naibul fa'il yang terletak setelah fi'il setelah apa ini? Syibhul majhul. Ini berupa isim maf'ul. Al-Thalith amiru naib, amiru naibil fa'il naw'ani, fi'il majhul wa syibhul majhul. Amil yang merofakkan naibul fa'il ada dua macam. Yang pertama berbentuk fi'il majhul, seperti contoh tadi wa khuliqal insanu dha'ifa. Yang kedua amilnya berbentuk syibhul majhul, isim yang menyerupai fi'il majhul. Contohnya tadi itu al-mahmudu fi'lu. Nah, Arabiah, masalah yang keempat, al-fi'lul majhul yusamma aydan al-fi'la al-mabniya lil-maf'ul wal-fi'la alladhi lam yusamma fa'iluh. Ini fi'il majhul boleh disebut dengan fi'il mabni maf'ul, boleh dengan istilah fi'il alladhi lam yusamma fa'iluh. Nanti kalian kalau baca kitab baik tafsir, ya ini kata-kata tafsir, ya ini kan ada tafsir yang menjelaskan i'rabnya Al-Quran juga, ya i'rab ayat-ayat Al-Quran, maka di sana kalian akan menemukan istilah-istilah selain fi'il majhul, istilahnya fi'il mabni maf'ul atau fi'il alladhi lam yusamma fa'ilu, ini sama ya istilahnya itu, maksudnya sama. Boleh pakai nama fi'il majhul, boleh pakai nama fi'il mabni maf'ul, boleh pakai nama fi'il alladzi lam yusamma fa'ilu. Al-mas'alatu al-khamisah, masalah yang kelima. Al-fi'lu al-majhulu naw'an, madin wa mudari'un. Fi'il majhul ada dua macam, yaitu berbentuk fi'il madi, ada yang berbentuk mudari'. Tidak ada yang berbentuk fi'il amr, ya, yang majhul itu. Hanya berbentuk fi'il madi dan fi'il mudhari. Nah, bagaimana cara membuat fi'il majhul dari fi'il madi? Bagaimana cara membuatnya dari fi'il mudhari? Nah, ini perhatikan baik-baik. Wa in kana al-fi'lu madiyan dhumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Ini jika fi'ilnya berbentuk mabi, maka huruf yang pertama di dhamma dan huruf sebelum akhir di kasr. Buriba, nah, yang pertama di dhamma sebelum akhir ra-nya itu di kasr. Futiha, kutila, nah, ini kaidah asal. Pokoknya sebelum akhir di kasrah, ya. Adapun yang di dhamma ada yang huruf pertamanya saja. Wa in kana al-madhi mabdu'an bi ta'in za'idatin dhumma awwaluhu wa tsanihi. Kalau fi'il madinya diawali dengan ta' za'idah, maka yang di dhamma yang pertama dan huruf yang kedua. Nahu tu'ul lima tuburiba. Ini kan asalnya ta'allama, ya, menjadi tu'ul lima. Tadaraba menjadi tuburiba. Ini huruf yang pertama sama huruf yang kedua yang di dhamma. Adapun huruf sebelum akhir tetap kasar, tetap paten, ya. Wa in kana al-madhi mabdu'an bi hamzati waslin dhumma awwalu wa tsalitsuhu. Kalau fi'il madinya diawali dengan hamzah wasol, maka yang di dhamma huruf yang pertama dan huruf yang ketiga. Huruf sebelum akhir tetap kasar. Itu kaidah, ya. Contoh intolaqa menjadi untulika. Yang pertama sama yang ketiga di dhamma, ya. Asalnya kan intolaqa, jadi untulika. Asalnya istakhraja menjadi ustukhrija. Huruf pertama yang kedua dan yang ketiga di dhamma. Wa in kana al-mabi mu'tal al-ain, kalau fi'il madinya ain kalimatnya huruf ilat seperti qala, ba'a, sona, ya, soma, nah, itu kan ain kalimat, na'am, mu'talul ain, ain kalimatnya apa ini? Huruf ilat. Falaka kasru fa'ihi fatasiru ain huya'an, maka bacanya engkau kasahkan fa kalimahnya dan ain kalimahnya diganti ya. Iqala menjadi qila, ba'a menjadi bi'a, soma menjadi apa ini? Sima, sona menjadi sina, ya. Nah, bacaannya kedua walaka ismamul kasrati ad-dhammah wa huwa khalatul kasrati bi syai'in min sauti dhammah. Bacaannya kedua engkau mengismamkan kasrah dengan dhamma, yakni mencampur harokat kasrah dengan sedikit suara dhamma. Ya, tulisannya sama. Kila bi'a, tapi bacanya ismam. Kiula bi'an. Ya. Walaka dhammul fa'i fatasiru ainu wawan sakinatan. Bacaan yang ketiga fa kalimahnya di dhamma. Kemudian ain kalimahnya dirubah menjadi wawu yang sukun. Asalnya qala menjadi ula. Ba'a menjadi bu'an. Berarti kalau ada fi'il yang ain kalimahnya huruf ilat, ketika dimajhulkan ada tiga bacaan, ya. Nah, wa in kana al-fi'lu al-majhul mudari'an dhamma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Kalau fi'il majhulnya berupa fi'il mudhari, maka huruf yang pertama di dhamma, huruf sebelum akhir di fathah. Nah, ini kaidah asal. Kalau fi'ilnya madhi, huruf sebelum akhir di kasrah. Kalau berbentuk mudhari, huruf sebelum akhir di fathah. Nah, nahu yubrabu yuftahu yuktalu yuta'allamu yutabarabu. Itu kurang titik. Yutabarabu bukan nun tapi tak, ya. Yutabarabu wa yuntalaku wa yustakhraju wa yuqalu wa yuba'u. Nah, al-mas'alatu as-sadisah, masalah yang keenam. Syibhul majhul naw'ani. Tadi syibhul majhul isim-isim yang beramal seperti apa ini? Fi'il majhul, merofakkan isim sesudahnya menjadi naibul fa'il. Namanya syibhul majhul, isim-isim yang beramal seperti fi'il majhul, yakni dia bisa merofakkan isim sesudahnya menjadi naibul fa'il. Ada dua syibhul majhul. Yang pertama al-ismul maf'ul, isim maf'ul. Jadi kalau ada isim rofak setelah isim maf'ul, nah, maka bisa jadi naibul fa'il. Tapi lihat maknanya, ya. Nah, walismul mansub ilai, kemudian isim mansub ilai pakai sin, bukan pakai sod. Mansub, isim mansub ilai, isim yang bersambung dengan ya nisbah. Ya nisbah, isim yang bersambung dengan ya nisbah. Seperti kalian yang dari Mesir, Misru menjadi Misriyun. Nah, yaknya itu apa? Yak nisbah. Dari Indonesia, Indonesiyun. Nah, dari Cina, ya, itu Asiniyu. Nah, gitu. Dari Jepang, Yabaniyu. Nah, yaknya itu yak nisbah. Dari Vietnam, Vietnamiyun, Vietnamiyun. Dari Bangladesh, Bangladesh ni Bangladeshiu. Nah, gitu. Nah, baik. Kalau dari Sidayu, Sidawiyun. Nah, itu kan yaknya itu ya apa? Nisbah. Nah, isim yang bersambung dengan ya nisbah disebut alismu al mansubu ilaihi. Mansub pakai sin ya. Nah ini kalau sesudahnya itu isimnya dirofa, maka menjadi naibul fa'il. Isim mansub ilaih disebut syibhul majhul. Lihat contohnya. Fal awal yang pertama dicontoh untuk isim maf'ul. Ra'aitu al-mahmuda khuluquhu. Aku melihat orang yang terpuji akhlaknya. Ra'aitu tak domir fa'il ya. Al-mahmuda maf'ul bi. Khuluquhu naibul fa'il. Mana amil yang merofakannya? Al-Mahmud isim maf'ul. Isim maf'ul kok bisa merofakkan isim menjadi naibul fa'il? Karena isim maf'ul itu termasuk syibhul majhul ya. Nah, wasani yang kedua contoh isim mansub ilai. Marartu bi'arabiyin wajhuhu. Aku melewati orang yang berasal dari Arab. Wajuh, wajahnya. Wajahnya ke Arab-Araban, tapi asli si Dayu. Ya. Nah, itu Arab wajahnya. Nah, tapi asli si Dayu ya. Nah, bukan Arab sana ya. Coba perhatikan. Marartu tak fa'il bi arabiyyin mahal nasab maful bi wajhu naibul fa'il. Mana amil yang merofakkannya? Arabiyun ya, isim yang bersambung dengan ya nisbah atau isim mansub ilai, namanya syibhul majhul. Tayyib. Al-mas'alah tu as-sabi'ah. Masalah yang ketujuh. Naibul fa'il kismani. Zahirun wa mudmarun. Naibul fa'il ada dua macam. Ada yang berbentuk zahir, yakni selain dhamir. Kalau jadi naibul fa'il ya termasuk naibul fa'il zahir. Dan yang berbentuk dhamir. Fadzahir, contoh yang zahir. Nahu wa idza quri'al qur'anu duriba mathalun wa qubiyal amru qutilal kharrasun yu'raful mujrimun. Al-Qur'anu mathalun, al-amru, al-kharrasun, al-mujrimun, semuanya itu naibul fa'il dhahir selain dhamir. Wal mudmar nahu duribtu wa duribna wa duribta ila akhir ma taqaddam. Naibul fa'il yang berbentuk dhamir itu duribtu, duribna, duribta sampai akhir seperti yang telah lewat dalam bab dhamir. Dengan catatan dhamir-dhamir tadi fi'ilnya harus fi'il majhul ya. Nah, kalau fi'ilnya maklum maka dhamir-dhamir tadi menjadi apa? Menjadi fa'il ya. Nah, al-mas'alah tu as-saminah, masalah yang ke-8. Yanubu anil fa'il wahid min arba'ah, yang mengganti posisi fa'il yang dibuang untuk menjadi naibul fa'il itu salah satu dari 4 perkara. Al-awwal al-maf'ul bih, nahwu dharaba zaidun al-qalba, dhuriba al-qalbu. Yang pertama maf'ul bih. Contoh asalnya kan dharaba zaidun al-qalba, zaidun fa'il, al-qalba maf'ul bih. Kemudian dharaba dimajhulkan menjadi dhuriba. Kemudian maf'ul bih al-qalba dirafa menjadi naibul fa'il. Zaidun dibuang. Nah, ya. Begitu fi'ilnya dimajhulkan, fa'ilnya langsung dibuang. Maf'ul bih langsung menepati posisi fa'il tadi dirafa, ya. Asani adzarfu, yang kedua dzaraf. Nahwu julisa ma'muk sima ramadhanu. Asalis aljar wa majur. Nahwu qali ta'ala walamma suqita fi aidihim. Arabi almasdar. Nahwu qali ta'ala fa'idha nufikha fis suri nafkhatun wahidatun. Ini yang dzaraf. Amamuka Ramadhanu yang cermacur fi aidihim, yang masdar nafqatun wahidatun, semuanya menjadi naibul fa'il, mengganti fa'il yang dibuang. Wala yanubu ghairul maf'uli bi ma wujudi ghaliban. Hadza madhhabul basriyin. Kalau ada maf'ul bi, yang lain tiarap enggak berani menjadi naibul fa'il, ya. Nah, begitu fi'il dimajulkan, fa'ilnya dibuang, maka maf'ul bi yang maju, yang lainnya tiarap enggak berani, ya. Nah, ini pendapat ahli nahwu Basrah. Wa jazahu al-qufiyun, ahli nahwu Kufah membolehkannya. Jadi kalau ada maf'ul bi, ada dharaf misalkan, ya, fi'ilnya dimajulkan, fa'ilnya dibuang, dharaf maju, ya, melangkai maf'ul bi, kata ahli nahwu Kufah, enggak apa-apa, silakan saja, enggak usah malu-malu sama maf'ul bi, ya. Kalau ahli nahwu Basrah enggak boleh, harus menghormati maf'ul bi. Aju, yang lainnya mundur. Ah, begitu ya. Baik. Begitu. Al-mas'alatu at-tasi'ah. Masalah ke-9. Wa idza kana al-fi'lu muta'addiyan litsnain, ju'ila ahaduhuma na'iban 'anil fa'il wa yunsabu ats-tsani. Kalau fi'ilnya itu muta'addi yang membutuhkan dua maf'ul bi, maka maf'ul bi yang pertama itulah yang dirafa'kan menjadi naibul fa'il, sementara maf'ul bi yang kedua tetap nasab menjadi maf'ul bi. Nahwu u'tiya Zaidun dirhaman. U'tiya naibul fa'il mana itu? Zaidun. Asalnya maf'ul bi yang pertama. Dirhaman maf'ul bi yang kedua, tetap nasab, ya. Asalnya itu apa? A'toitu a'to Aliun Zaidan dirhaman. Si Ali memberi Zaid uang dirham. Ini a'to termasuk fi'il yang memiliki dua maf'ul bih, ya. Atau Zaidun atau Aliun Zaidan dirhaman. Setelah itu ataunya dimajulkan menjadi u'tiya, maka Aliun fa'il dibuang. Nah, Zaidan dirhaman maf'ul bi pertama, maf'ul bi yang kedua, ini yang dirafa' maf'ul bi yang pertama menjadi Zaidun untuk menjadi naibul fa'il. Maf'ul bi yang kedua dirhaman tetap nasab, ya. Begitu seterusnya. Kalau seandainya ada fi'il yang membutuhkan tiga maf'ul bi, kemudian fi'ilnya tadi dimajulkan, maka maf'ul bi yang pertama dirafa menjadi apa? Naibul fa'il. Maf'ul bi yang kedua tetap nasab. Maf'ul bi yang ketiga tetap nasab. Begitu. Al-mas'alatu al-ashirah, masalah yang ke-10. Li naibil fa'il ahkamun mithlu ahkamin lil fa'il. Hukum naibil fa'il hukum naibul fa'il sama seperti hukum fa'il. Bedanya kalau naibul fa'il terletak setelah main fi'il majhul atau sibul majhul. Kalau fa'il terletak setelah main fi'il maklum atau sibul maklum. Fala yajuzu hadfu, naibul fa'il enggak boleh dibuang. Wala taqdimuhu alal fi'li, naibul fa'il enggak boleh mendahului fi'ilnya. Wajibu ta'nitsul fi'li in kana mu'annatsan, fi'il majhulnya wajib dimu'annaskan, dita'nits kalau naibul fa'ilnya mu'annas. Wajibu alla yalhaqal fi'la fi'lu 'alamat tasniyatin aw jam'in in kana mutanna aw majmu'an. Fi'ilnya tidak boleh ikut-ikutan memakai tanda musanna atau jamak jika naibul fa'ilnya musanna atau jamak. Artinya fi'ilnya tetap mufrad sekalipun naibul fa'ilnya musanna atau jamak. Wa ghairu dzalik mil ahkam, dan hukum-hukum yang lain yang ada pada fa'il itu berlaku untuk naibul fa'il. Wallahu ta'ala alam. Ustaz minta contoh untuk alismul mansub ilaih yang merafakkan isim setelahnya. Ya tadi itu maratu bi arabiyin wajhu. Arabiyin itu isim mansub ilaih. Wajhu rafa, dirafakkan sama isim mansub ilaih ya. Nah, itu. Ra'aitu al-arabiyah Muhammadan. Aku melihat orang Arab yakni Muhammad. Muhammad jadi badal atau naibul fa'il. Oh, ngerti badal berarti gitu. Ini jadi atoh bayan atau badal enggak apa-apa ya. Nah, bukan naibul fa'il karena Muhammadan dinasab ya. Nah, kalau Barakikum. Nasabnya bukan karena al-arabiyah, tapi karena apa ini menjadi badal atau bayan. Yang amilnya ialah roa itu, ya. Nah, sebelumnya kan al-arabiyah nasab, maka Muhammad dan nasab. Tapi ini enggak ada sangkut pautnya dengan ini, mas. Ya, nah, ya. Paham ya? Baik. Contoh yang lain, silakan. Ra'aitu, aku melihat ya al-yabaniya, orang Jepang. Kalamuhu, ucapannya. Di orangnya Indonesia tapi bahasa Jepang. Ya. Ra'a itu taknya fa'il. Al-yabaniya maful bi ya. Isim yang bersambung dengan ya nisbah si mansub. Kalamuhu gitu. Naibul fa'il. Yang merafakkan ialah isim mansub ilaih. Aku melihat orang Jepang bicaranya. Aku melihat orang yang bicaranya dengan bahasa Jepang. Nah, gitu. Tapi itu asli si Dayu. Bahasanya Jepang. Ya. Nah. Cuma bahasanya saja ya, pakai Jepang. Pokoknya kalau setelah alismul mansub ilai rafa, nah, biasanya itu. Jadi naibul fa'il ya. Sibul majhul. Begitu. Nah. Baik, sampai di sini semoga kalian bisa memahami dengan baik ya. Di merojaah kembali imtihan-imtihan mutamimah ala jurmiyah insyaallah akan kita gelar ya di pertemuan-pertemuan berikutnya, sehingga kalian harus banyak-banyak merojaah ya. Ini sudah mendekati Ramadan, sehingga target ini harus tercapai ya. Khatam. Baik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.